Ikuti Halaqah Maghrib. Alhamdulillahilladzi farada alaina khamsa salawatin fi yaumin wa laila wa amarana bi an nuqimaha bil jama'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa'il hadirun wal hadirat wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Halqah Maghrib yang saya hormati, serta kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Suara Abdul Rahman, Radio Serambi, RRI, di mana saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita yang lalu telah kita sampaikan tentang hukum salat, kedudukan salat, hukum orang meninggalkan salat, dan juga syarat-syarat wajib salat. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dengan kita bicarakan syurutu sihhati shalah, syarat-syarat sahnya salat. Kita sudah sekian lama salat, apakah sudah cukup syarat sesuai dengan digariskan oleh Allah dan Rasulnya atau belum? Ini kita kaji satu persatu. Para ulama dengan mengacu kepada tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa cara sah salat ini ada lima macam. Tidak sah salat kalau kurang satu macam pun, kecuali suasana darurat emergensi. Yang pertama adalah salat itu dilakukan di dalam waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban kepada setiap mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dulu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salat ini ditetapkan dengan gejala alam. Yang lalu sudah kita sebut, kita ulang sedikit. Waktu zuhur tergelincir matahari sampai matahari sama dengan bayang-bayang suatu benda. Masuk waktu asar sampai terbenam matahari. Masuk waktu maghrib sampai hilang warna merah dan kuning di arah barat, ufuk barat. Sudah masuk waktu isya sampai terbit fajar shadiq. Kemudian masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ini gejala alam. Alhamdulillah sekarang oleh para ahli, para pakar astronom al-falaki telah menyusun jadwal salat seumur dunia. Selama dunia ini belum kiamat, selama masih bumi berputar mengelilingi matahari, insyaallah sunnatullah ini tidak akan meleset. Sekarang sampai per menit diatur jam salat. Misalkan maghrib hari ini pukul 6.49 menit. Ini sama untuk wilayah Bandar Aceh, tidak akan meleset seperti disebut tadi. Misalkan masuk waktu isya nanti, yaitu pukul 8.02 menit, misalkan, itu tidak meleset sesuai dengan gejala alam yang kita sebutkan tadi. ini oleh para pakar, para ahli sudah disusun demikian. Dibenarkan dalam Islam salat di luar waktu hanya dua orang, yaitu salat orang lupa apabila jaga idza istiqadha, dan salat orang lupa yaitu bila teringat, dan salat orang tidur apabila terjaga idza istiqadha. Selain itu tidak dibenarkan seseorang salat di luar waktu. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Tidak sah salat seseorang kalau tidak menghadap kiblat, kecuali dalam suasana darurat. Sering kita sampaikan bahwa seseorang dalam keadaan darurat, misalkan pulang dari tanah suci, itu sering untuk wilayah Aceh, salat subuhnya di atas lautan India, jelas moncong pesawat menghadap ke tenggara dan ke timur. Tidak mungkin kita memerintah Pak Pilot, tolong sebentar moncong pesawat ke arah barat, ke Ka'bah, kami ingin salat. Tidak mungkin. Kalau suasana demikian, sah saja kita salat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat, ke mana Anda menghadap di situ ada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, seseorang terbaring di rumah sakit, tidak ada yang mengarahkan kiblat waktu dia sholat, maka boleh sholat orang sakit tadi kemana, arah kemanapun menurut kemampuan yang ada pada dia. Jangan sampai alasan orang sakit tidak sholat, sering terjadi demikian, dengan alasan nanti bisa diqadha, menyumati bagiban. Nah, ini sering terjadi. Ini betul-betul mudah-mudahan jadi perhatian kita. Ataupun dalam suasana perjalanan, itu salat sunat dalam perjalanan dibenarkan kemana saja kita menghadap, sesuai dengan Rasulullah sering salat beliau di atas punggung onta. Kemana onta menghadap, kesitulah salat beliau. Kalau beliau salat wajib, beliau turun menghadap kiblat. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah kiblat ini sangat tegas firman Allah berapa tempat dalam Al-Quran. Saya ambil satu saja, surah Baqarah ayat 144. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajah Anda ke arah Masjidil Haram. Di mana saja Anda berada, hadapkan wajah Anda ke arahnya. Ini jelas-jelas perintah di dalam kita sholat, mesti mengarah wajah kita, hadapan kita ke arah Masjidil Haram. Tidak boleh kita tidak menghadap ke sana. Kaum muslimin rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan kembali bahwa dalam setahun ada dua kali matahari melintasi Masjidil Haram. Bila sampai waktu itu, pas matahari di atas Ka'bah. Dan ini sunnatullah, tidak akan berubah selama-lamanya. Menurut seorang ahli falak, orang Mesir, disebutkan yang pertama adalah tanggal 28 Mei. Ini sudah dekat ini. Tanggal 28 Mei itu hari Ahad, yang akan satu lagi. Itu pukul 16.18 menit, pukul 4.16 menit, itu waktu kita salat asar. Ini pas matahari di atas Ka'bah. Yang kedua adalah tanggal 16 Juli, ulangi, tanggal 16 Juli pukul 16.27 menit, pukul 4, sorry, tambah 27 menit. Caranya sangat gampang. Sebelum waktu kita sebutkan tadi, kita tegakkan satu tongkat ataupun kayu yang lurus. Nanti pada saat yang kita sebutkan tadi, kita melihat bayang-bayang dari kayu tadi. maka di ujung bayang-bayang kita berdiri menghadap ke kayu tadi, ke arah kiblat. Itulah kiblat di sana. Ataupun mata kita di matahari waktu itu, menurunkan mata pandangan kita dari matahari turun ke bawah, disitulah kiblat, tidak akan meleset insyaallah. Ini kalau kita ingin menentukan kiblat rumah tangga kita, rumah ibadat kita yang masih banyak termasuk Banda Aceh tidak pas dengan kiblat. Yang dulu pernah berapa kali teguran, surat-surat komplain dari masyarakat, ada masjid-masjid termasuk Banda Aceh yang belum sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Ini mudah-mudahan pada tangga kita sebutkan tadi, mari kita merubah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang mesti dipenuhi untuk kita solat adalah sitrul aurah. Sitrul aurah, menutup aurat. Berapa kali kita sebutkan di sini bahwa aurat laki-laki walaupun hanya disebutkan oleh jumhur ulama antara pusat dengan lutut, namun tidak wajar kita solat hanya memakai kain sarung saja tanpa baju di badan. Ini namanya kurang sempurna, kurang afdol kita solat demikian. Untuk ibu kita ingatkan betul-betul, kenapa masih banyak kaum ibu yang belum sempurna menutup aurat dalam solat. Untuk ibu-ibu, aurat dalam solat adalah selain wajah muka dan dua tapak tangan, kafeiha, dua tapak tangannya. Wajah, muka, batasnya adalah pertama bahagian atas, ini vertikal, bagian atas, mana bitusyar, tempat tumbuh rambut. Ini bagi yang normal, karena ada orang-orang yang tidak berambut. Ya, mungkin kena kanker dan sebagainya waktu di kemoterapi, gugur rambutnya. Nah, bukan itu, bagi orang yang normal, waktu normal dulu bagaimana? Tempat duduk rambut di atas, tarik ke bawah sampai ke dagu. Ini vertikal. Horizontalnya adalah anak telinga kanan, syuhmah udunul yumna. Syuhmah udunil yumna ila syuhmah udunil yusra, ke anak telinga kiri. Ini harus tertutup semua. Yang dia, maaf, selain itu harus tertutup semua. Itu yang boleh dibuka wajah. Sering, maaf untuk ibu-ibu, kita ingatkan berkali-kali di sini, yang di bawah dagu ini, yang di bawah dagu itu sering ibu-ibu tarik mukenahnya ke agak ke dalam, ke belakang, sehingga dagunya ini, bawah dagu nampak. Ini aurat. Bagaimana sah seseorang sholat auratnya terbuka. Kemudian tapak tangan, ini banyak salah pengertian, kita luruskan. Disebut dalam kitab kita mu'tabar, terdapat jumhur ulama menyebutkan kafun, tapak tangan. Tapak tangan itu ada bahagian muka, ada bahagian belakang. Bahagian belakang disebut dalam bahasa Arab zahirul kafi, bahagian dalam disebut batinul kafi. Ini dua-dua dalam solat, mulai pergelangan tapak tangan ke ujung jari boleh nampak, boleh nampak. Tapi sekarang seolah-olah bahagian luar tapak tangan, belakang tapak tangan tidak boleh nampak, sehingga diciptakan mukena telekung sekarang ini, dimasukkan tangan ke situ yang tidak nampak bahagian dalam saja. Ya, silakan, tidak salah. Tapi hal ini berbeda waktu pelaksanaan haji nanti dan umrah. Haji dan umrah, wanita tidak boleh memakai kafazin, sarung tangan. Sehingga sering saya memesankan, memberikan manasik, bahwa ibu-ibu yang memakai mukena model sekarang ini, waktu ibadah haji dan umrah, jangan masukkan tangan ke dalam sarung tangan yang ada di mukena tersebut. Ini dilarang. Nah, ini sering saya menekankan masalah tersebut. Nah, kemudian selain itu wajib ditutup dengan rapi. Ibu-ibu, tunggu-tunggu apa-apa yang saya hormati, masalah kaki yang bermasalah itu, kaki seorang wanita harus tertutup dengan baik, Jangan sampai nampak yang sering terjadi waktu sujud. Waktu sujud sering terjadi nampak tapak kaki ke belakang. Ada yang protes, itu kan tidak nampak. Apa, mungkin hanya nampak di belakang atau salat sendirian di rumah kan tidak apa-apa. Tidak dibenarkan, Allah Maha tahu. Itu perintah kita harus menutup aurat. Sehingga kita serukan sebaiknya ibu-ibu untuk salat itu sudah disediakan kaos kaki yang bersih. Sebelum salat pakai kaos kaki sehingga terjamin waktu sujud nanti tidak terbuka tapak kaki. Ini sering kita serukan. Kalau tidak, boleh diperhatikan itu di belakang akan nampak mata tapak kaki kepada orang lain. Ini perlu mencatat perhatian pada ibu-ibu sehingga salatnya tidak diragukan keabsahannya. Ya bani Adam, khudu zinakum inda kulli masjid. Wahai manusia, pakailah pakaianmu setiap mau sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Berikutnya adalah untuk sah salat seseorang itu suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis-najis yang jelas yang nampak di mata kita. Baik badan kita, pakaian kita harus suci dari najis. Kalau tidak suci, apakah pakaian, apakah badan atau tempat salah satunya itu, maka tidak sah salat kita kalau bernajis. Berbicara masalah najis ini, di dalam tuntunan Rasulullah SAW ada tiga golongan. Ada najis berat, mughalladhah, ada najis pertengahan, mutawasithah, ada najis biasa, sedang. Ya. Maaf saya ulangi, ada najis berat yaitu mughalladhah, ada najis ringan, mukhaffafah, ringan, ada najis mutawasithah, najis pertengahan. Najis berat hanya dua tak lebih, yaitu najisnya babi, khinzir, dan najisnya anjing, kaut. Ini harus hati-hati. Kalau babi mungkin daerah kita hanya di hutan yang ada, tetapi menyangkut dengan anjing itu betul-betul banyak sekali, walaupun di daerah Aceh ini banyak anjing, bahkan ada yang sengaja memelihara anjing. Tuntunan Rasulullah, orang yang melihara anjing dengan sengaja tidak mengambil manfaat untuk apa namanya ya, kesenangan, itu tiap hari, hadis sahih Bukhari perawi, tiap hari dipotong amalnya satu karat. Masya Allah. Jadi jangan sembarangan kita pelihara anjing, kecuali untuk anjing haris, untuk menjaga keamanan ataupun anjing berburu. Nah, itu lain. Ini anjing kesenangan, habis makanan untuk anjing, fakir miskin di selingkar rumah, ya keliling rumah, tidak dipeduli, untuk anjing dipeduli. Begitulah banyak orang yang demikian, katanya kesenangan. Kesenangan apa itu? Nah, sini sedikit beda pendapat para ulama menyangkut dengan persoalan anjing. Yang jelas kita lihat tuntunan Rasulullah SAW, idza walqal kalbu fil ina'i faghsilu sab'a marratin ulahunna biturab. Apabila anjing menjilat barang, sesuatu barang milik anda, bejana, maka sucikan dia, basuh dia 7 kali. Yang pertama dengan unsur tanah. Di hadisnya lain disebut ihdahunna biturab, salah satunya menggunakan tanah. Ini tuntunan Rasulullah. Sehingga para ulama, sebahagian ulama maaf, menyebutkan bahwa yang najis mulutnya saja, yang lain tidak najis. Sehingga ada yang demonstrasi dulu, waktu salat anjing diikat di kakinya, karena dijamin mulutnya tidak akan menjilat dia, maka tidak apa-apa. Ada demikian. Ini sebenarnya kurang baik cara demikian. Walaupun beda berpendapat, ya beda pendapat, tapi kita hormati bagaimana pendapat-pendapat orang lain. Jangan menghina pendapat orang lain. Pendapat yang kedua disebutkan bahwa sampai badan najis itu, maaf, badan anjing itu bernajis. Kenapa? Anjing kalau gatal tetap menggunakan lidah dijilat tempat gatal tersebut. Maka seluruh badan anjing bernajis. Ada juga yang mengatakan baru najis kalau basah badannya. Selalu saya katakan bahwa anjing itu tidak ada yang berjalan pelan. Dia sering sekali berlari kencang ataupun berlari kecil. Binatang berlari mengeluarkan keringat, sehingga badan anjing selalu mengeluarkan keringat basah. Jadi kita lil ihtiyat, sikap hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesalahan. Sebaiknya kita menjaga betul-betul masalah ini. Apalagi musim hujan, musim maaf anjing kawin, ini sering dia tidur di teras rumah kita. Datang kita injak-injak masuk ke rumah salat. Bagaimana salat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu betul-betul harus hati-hati, harus kita sama. Siram air 7 ember, salah satu ember menggunakan unsur tanah baru suci. Tidak boleh kita gunakan benda yang lain. Oh, mau pakai karbol, deterjen. Tidak dibenarkan hal demikian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah, hanya tinggal hukum saja, yaitu pipis anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibunya, belum makan yang lain. Sekarang ini sudah berubah lagi, dulu 4 bulan, sekarang 6 bulan anak-anak sudah disuruh suguh, diberikan makanan tambahan. Tapi dulu orang tua kita 3 hari sudah pisang wak ke dalam mulut kita. Kita semua ini orang Aceh ini besar dengan pisang wak, ya, pisang monyet itu. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah kita mengikuti tuntunan para ahli, yaitu dokter anak mengatakan seorang bayi diberikan makanan tambahan bila sudah berumur 6 bulan. Ini perkembangan sekarang ini. Selama anak tadi belum berumur 2 tahun dan tidak makan selainnya, itu selain susu ibunya, maka najis debu, najis mukhaffafah. Nabi disodorkan oleh seorang sahabat beliau bayi, lalu pipis di atas kain beliau, meminta air, Nabi mocikan ke atas kain tadi. Cara menyucikannya tidak dicuci sempurna seluruhnya. Ini hadis menyebutkan hal demikian. Tengku-tengku bapak dan ibu-ibu salam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian najis yang ketiga yang cukup banyak ini, yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis biasa, najis pertengahan. Ini ada berapa macam, mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Yaitu yang pertama, najis mutawassithah itu al-maitah. Al-maitah disebut itu bangkai. Disebut dengan bangkai adalah binatang yang mati bukan disembelih. Binatang yang mati bukan disembelih disebut bangkai. Bangkai ini dua diberi dispensasi oleh Rasulullah SAW. As-samak wal-jarad, yaitu ikan dan belalang. Ini walaupun mati boleh kita mengkonsumsinya. Kalau tidak demikian, ikan laut tidak mungkin kita makan lagi. Nah, itu sudah diberi sensasi oleh Rasulullah hal demikian. Termasuk ke dalam golongan najis ini adalah apa saja yang dipotong ataupun terpotong dari binatang hidup. Ma quti'a minal bahimah fayahayya fawa maitah. Apa saja yang terpotong atau dipotong dari binatang hidup, itu adalah najis, tidak boleh dimakan. Entah, sering saya kemukakan contoh ini. Hari ini ingin sekali makan daging ayam, ambil ayam kita sangka potong kakinya sebelah, kita goreng, lain lepaskan diobati kembali, najis bangkai. Ataupun binatang lembu, entah terjepit ekornya, atau kambing terjepit pahanya putus, maka kita ambil kita masak, haram hukumnya. itu namanya sama dengan bangkai. Ini hadis Rasul menyebutkan hal demikian. Kemudian berikutnya adalah termasuk dalam najis adam, darah. Darah itu najis. Quran memberi sedikit kelonggaran masalah darah ini, yaitu daman masfuha, bernajis daman masfuha, darah yang mengalir, darah yang menetes. Berarti darah yang sedikit Allah maafkan. Sedang salat nyamuk menggigit kita, lalu kita pukul sehingga keluar sedikit darah melengket, Allah memaafkan. Tidak apa-apa, lanjutkan salat kita. Tetapi sedang salat, maaf, meletus bisul, bahasa cerai cumun, tumun, cumun taban. Meletus itu meleleh darah, meleleh nanah. Itu batal salat, tidak boleh diteruskan. Jadi kalau menetes mengalir, itu bernajis. Ini Quran menyebutkan daman masfuha, istilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga alqih. Alqih nanah. Nanah itu bernajis. Nanah itu bernajis. Kenapa? Karena berasal dari darah yang sudah membusuk. Entah macam bisul tadi, tidak keluar darah, mungkin keluar nanah saja, tetap itu bernajis. Kena pakaian kita, badan kita, tidak boleh salat dilanjutkan. Nah, kemudian juga termasuk ke dalam najis al-qai'u, al-qai' tadi qai' nanah, qai' itu lain bahasa Arab, sedikit berubah bacaan, lain artinya, yaitu muntah. Sayangnya orang Aceh membeda-bedakan antara muntah dengan ulak. Ini selalu saya ingin luruskan. Muntah ulak itu ala hadin sawa, sama, sami mawon itu, enggak ada beda. Muntah itu, ulak itu disebut muntah apa saja sudah masuk ke perut keluar lagi. Ini namanya muntah. Entah di mana timbul ulak itu, saya enggak tahu. Ulak biasa kalau sudah penuh, ulak biasa begitu, tapi disalahgunakan kalimat ulak. Nah, ini tidak ada beda, muntah, ulak, bahasa Aceh sama, bernajis. Apa saja sudah masuk ke lambung kita, keluar lagi, baik muntah kita, muntah orang lain, muntah bayi, itu adalah najis. Saya ingatkan kepada ibu-ibu yang punya baby, punya bayi, itu sering habis kita kasih nenen, ya, ASI, kita dukung dia kejepit perutnya, muntah di bahu kita, di pakaian kita, baik bahu mamaknya tadi ataupun bahu ayahnya. Yang kena muntah tadi wajib dicuci, tidak boleh dipercikkan air saja dibawa salat tidak sah. Itu adalah najis. Itu perlu kita tekankan. Karena masih salah dalam menafsirkan muntah dan ulak yang kita sebutkan tadi. Berikutnya adalah al-bowl, bowl pipis. Baik pipis kencing ya, urin, baik manusia punya ataupun binatang punya. Itu najis dan wajib dicuci. Sehingga ada hadis Nabi, suatu ketika Rasulullah ketemu dengan dua kuburan. Rasul mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kibar. Dua isi kubur ini sedang diazab oleh Allah. Tetapi diazab ini dosanya tidak terlalu besar. Yang pertama, ahaduhuma yang pertama, la istanzihu minal bul. Tidak, apa namanya, cebok. Tidak cuci, cebok kencingnya tidak dicuci. Maaf kalau saya sebutkan, ini biasa kita laki-laki ini. Anak-anak laki-laki juga, kita laki-laki, ayah dari anak-anak banyak juga demikian. Ya. Sudah apa ini kepepet ya, mau pipis, kita tarik, maaf ya, kita tarik pentilnya itu. Kita buang. Habis itu digoyang-goyang sedikit, masuk ke tempat lagi. Bata Aceh gok-gok becut, ramong becut. Ini salah besar. Celana kita sudah pada kotor dengan entah ada setes dua tetes yang sisanya itu. Itu najis. Padahal dalam Islam dibenarkan kita bersuci dengan benda kesat. Entah kertas ataupun daun kayu dan sebagainya. Ini dibenarkan kita mensuci, bersuci dengan demikian. Kita gosok ujungnya masuk ke tempatnya. Sah. Tetapi kita kurang peduli kepada hal demikian. Nah, ini harus betul-betul. Namun saya ingatkan, orang-orang sudah usia lanjut, biasa sudah 60-an ke atas, itu prostatnya tidak beres lagi, siapapun itu orangnya. Sehingga kita ingatkan waktu pipis, maaf ya, tolong di bahasa Aceh bijirun. Sehingga sisa-sisanya habis semua. Namun ada juga yang sudah menjadi, maaf, sudah menjadi penyakit demikian. Walaupun sudah dibuat begitu, namun menetes juga. Dan begitu, ini sudah termasuk daruran. Orang yang demikian, istilah kita disebut salisul bol, kencing yang menetes. Ini kita usahakan dia tidak menetes, apakah dengan membalutnya ataupun sekarang apa sudah mudah sekali pakai apa pimpers, sudah mudah sekarang sehingga tidak mengotori kain atau celana yang kita pakai. Untuk kasus yang begitu, ulama mengatakan sekali salat sekali wudu. Udah saya salat wajib, sekali salat wajib, sekali wudu. Untuk salat sunat boleh banyak. Nah, dan orang demikian berpandangan ulama jangan menjadi imam, karena diragukan masalah salat orang tadi. Jangan dan tidak boleh menjadi imam. Orang-orang yang begitu tidak boleh jadi imam. Termasuk itu apa namanya, orang yang diragukan keluar angin terus itu, termasuk dalam golongan itu. Nah, kemudian sedikit beda pendapat masalah pipis atau kencing binatang yang bisa dimakan dagingnya. Karena begini, ada hadisnya. Waktu Rasulullah di Madinah, ada sahabat-sahabat beliau yang diserang penyakit perut, penyakit lambung. Lalu Rasul mengatakan, yang ada obat itu waktu itu, kepada Rasulullah, beri minum kepada orang sakit perut tadi kencing onda betina yang sedang bunting. Diberikan sembuh. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan pipis binatang halal dimakan itu tidak najis. Kalau kita ikuti tuntunan itu, berarti pipis lembu, pipis kambing, kebul kebau dan sebagainya tidak najis. Kita kurang memahami. Waktu itu tidak ada obat yang lain. Waktu Rasulullah yang ada obat sakit dalam perut adalah pipis ontah. Ya, ini namanya darurat. Kalau darurat dibenarkan yang tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh itu jadi obat. Tidak ada obat lain. Sama halnya, maaf, orang yang kena penyakit diabetes, diabetes mellitus, itu kalau sudah berat dah parah, sudah di atas 300-an biasa disuruh suntik insulin. Pernah saya katakan di sini, insulin mengandung enzim babi. Tidak ada obat lain. Lain cerita. Nah, juga waktu Rasulullah demikian. Saya tetap kepada pendapat yang kedua, bahwa pipis binatang itu tetap bernajis. Tidak boleh kita mengatakan kepada yang pertama, karena itu ada asbabnya. Ada sebab Nabi menyebutkan hal demikian. Kemudian berikutnya adalah ra'id, beol, ee. Nah, itu juga bernajis, baik kita sendiri ataupun binatang yang punya. Itu tetap bernajis, harus kita bersihkan betul-betul. Termasuk banyak di musala, di masjid, di rumah kita binatang cecak. Cecaknya tidak bernajis, karena ada paham di kampung-kampung cecak bernajis. Cecak tidak bernajis, tapi kotorannya bernajis. Sedang kita salat, itulah cecak kurang ajar gitu. Sedang kita salat, dia jungkat ekornya itu, dia berak. Kalau tidak ada berak, dia pipis. Cecak, begitulah dia. Kalau tidak ada makanan, apa, kalau ada makanan terhidang, pasti datang dia. Lidahnya dijulurkan. Itulah cecak. Sehingga dalam Islam, cecak disuruh bunuh. Disuruh bunuh, hadis Nabi. Cecak disuruh bunuh. Karena alasan-alasan kita sebutkan tadi. Nah, kotoran cecak bernajis. Sedang kita sholat, jatuh dari pakaian kita, dari kepala kita, terpaksa batal sholat. Tetapi kalau tai cecak itu sudah kering, tidak melengket lagi, kita singkirkan saja, tidak ada masalah. Bekasnya tidak ada lagi, kita singkirkan saja. Itu tidak perlu dicuci lagi, tidak ada masalah. Nah, demikian. Nah, berikutnya adalah termasuk ke dalam jenis najis. Wasithah adalah wadi. Wadi itu adalah bila seseorang ada libido itu horny, istilah sekarang masa gaul, itu ada yang mengatakan orang Jawa sange, itu timbul di ujung itu, maaf, dari perempuan juga di tempat itu basah, itu najis, mesti dicuci. Ini kapanpun terjadi demikian. Berikutnya mengenai waktu saya percepat ini, yaitu itu mazi tadi. Kemudian wadi itu pada laki-laki atau perempuan keluar sendiri dia. Kalau mazi tadi putih licin, ini keruh dia dan kesat. Nah, ini namanya wadi pada kemaluan juga, maaf, pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya khamar. Khamar itu bernajis. Khamar apa saja memabukkan. Kuli muskirin khamrun wa kuli khamrin haramun. Apa saja yang mabuk khamar, khamar itu haram hukumnya. Harus tegas demikian. Itu jangan hadis Rasulullah saya bacakan tadi, dibacakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada juga mengatakan kalau sedikit tidak apa-apa. Ada demikian itu. Kalau tidak mabuk tidak apa-apa sih. Salah itu. Tegas-tegas Rasulullah mengatakan sebuah hadis bahkan Abu Daud, ma askara katiruhu faqalilu haramun. Apa saja yang mabuk digunakan itu banyak, banyak gunakan mabuk, sedikit pun hukumnya haram. Jangan main ini. Jangan apa-apa, sedikit kita masukkan. Di kampung-kampung masih ada masak di menasah, ambil nyantirgam. Nah, apa itu? Ya, barang dari Aceh itu. Masya Allah, masuk sirgam. Sehingga ada juga yang jual kering apa? Kari kambing itu. Saya tidak menemukan di mana. Habis makan di Senaplai. Ada orang lapor pada saya, Ustaz, habis makan di sana, mobil hampir tidak bisa saya bawa lagi, goyang-goyang. Astagfirullah. Karena masuk itu ganja ke dalamnya. Ganja itu adalah haram, walaupun sedikit. Saya berkeras di sini, karena ada tengku yang pegang, ada pupu yang bacun. Karena kering bajunya, ikannya. Ini salah besar, saya menekankan ini. Allah mengatakan, yang tanggung risiko dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan main dengan barang ini. Namun beda sedikit, kalau khamar ini tidak masuk ke badan. Nah, seperti alkohol dan sebagainya, ini beda pendapat ulama. Tetapi kalau masuk ke badan, sepakat ulama itu haram. Kalau tidak masuk ke badan, beda sedikit pada para ulama. Termasuk dalam parfum, minyak wangi dan sebagainya. Ini beda pendapat. Sebaiknya juga kita tidak menggunakan. Apalagi sudah ada parfum-parfum sekarang yang tidak menggunakan alkohol, non-alkohol, free alkohol. Ya, khalin alkohol bahasa haram. Satu lagi, yaitu jalalah. Jalalah adalah binatang yang suka makan kotoran. Di kampung-kampung itu kita lihat anak-anak itu yang WC-nya belum teratur, buang hajat di pekarangan rumah. Nah, maka kotorannya itu dimakan oleh ayam. Ayam tadi haram kita makan, tidak boleh. Bagaimana juga kita pelihara dulu barang 2-3 hari sudah keluar yang dimakan dari halal kembali. Ikan juga termasuk demikian. Engkut sungi, engkut bagok, nah itu. Ikan sungi, ikan bagok, itu makan kotoran. Nah, habis makan kotoran, kita jala dia, bawa ke pasar. Waktu dibedah perutnya kuning-kuning di dalam. Masya Allah. Termasuk sekarang kita ingatkan itu. Orang memelihara ikan lele di safety tank. Dimanfaatkan tinja manusia. Ya, ambil dijual. Saya tidak mengatakan haram langsung. Kalau kita beli yang masih hidup, pelihara barang 2-3 hari, sudah keluar yang itu, baru halal dimakan. Ini baru apa namanya masih hidup-hidup, segar pula, ya goreng dua, dibedah perut kuning dalam, makan terus kita. Masya Allah, ini barang yang diharamkan, tidak boleh kita memakannya, najis yang demikian. Sangat tegas di hadis Nabi, bahkan Nabi bukan larang makan saja, kalau binatang besar jadi dikendrai macam unta, tidak boleh, sampai ke situ larang oleh Rasulullah. Demikian kajian kita pada malam ini. Insya Allah ada satu hal lagi yang perlu kita selesaikan, yaitu suci dari hadas besar dan kecil. InsyaAllah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqdal tariq ila aqdal tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laguna Britana Serami FM.